Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam sayyidil mursalin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf bin Al Hasan bin Al Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita masih membahas bab fit tafakkur fi 'azimi makhluqatillah taala. Tentang memikirkan, merenungi keagungan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah selesai membahas rangkaian ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190 sampai dengan 191 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang berikutnya yakni rangkaian dari beberapa ayat dalam surat Al-Ghashiyah ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Qala wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. Kata Allah Azza wa Jalla, afala yanzuruna, tidakkah mereka mau melihat, ilal ibili, kepada unta itu, kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan oleh Allah, wa ila samai kaifa rufi'at, tidakkah mereka mau melihat kepada langit bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat langit itu, wa ilal jibali kaifa nusibat, tidakkah mereka mau melihat kepada gunung bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tancapkan dengan kokoh gunung-gunung itu, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah mereka mau melihat kepada bumi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghamparkan dan melunakkan bumi itu. Fadzakir innama anta mudzakir. Hai Muhammad, berilah peringatan. Sesungguhnya engkau hanya sebagai seorang pembawa atau pemberi peringatan. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjadikannya sebagai tambahan dalil dalam bab at-tafakkur fi 'azamati makhluqatillah, merenungi keagungan dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam rangkaian ayat-ayat ini sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala yang awalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syiar Islam kepada musyrikin Arab ketika itu, dan beliau berbicara tentang surga, beliau berbicara tentang neraka, memberikan kabar gembira sebagai mubasyir, demikian juga memberikan peringatan sebagai mundhir. Akan tetapi orang-orang musyrikin yang mendengar berita tentang Rasulullah SAW, mereka menertawakan dakwah beliau. Mereka menjadikan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari perkara surga dan neraka itu sebagai bahan candaan, sebagai bahan tertawaan. Mereka mendustakan surga dan neraka yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di sini beberapa perkara yang familiar di sekitar mereka untuk menunjukkan bahwa perkara surga dan neraka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar asatirul awwalin, bukan dongeng dari orang-orang terdahulu, tetapi keberadaan surga dan neraka itu adalah sesuatu yang pasti, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga sebagai tempat kembali balasan bagi orang-orang yang mau mengikuti rasulnya, orang-orang yang mau beriman, orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya neraka pun demikian. Allah siapkan untuk orang-orang yang mendustakan rasulnya alaihi salatu wassalam, yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam ayat-ayat ini menantang akal sehat mereka, menantang fitrah mereka yang masih murni. Kata Allah Azza wa Jalla pada ayat yang pertama atau ayat yang ke-17 dari surat tersebut, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka mau melihat kepada unta itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Di sini jelas ma'asyiral akhwat rahimani wa rahmakumullah, al-mukhatab biha al-Arab, yang diajak dialog, yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bangsa Arab. Dan Allah menjadikan pemecah logika mereka, pemecah fitrah mereka adalah dengan unta. Wa kanati al-ibil fi anfusihim manzilatun 'azimah. Karena ketika itu pada bangsa Arab unta itu memiliki kedudukan, unta itu memiliki keistimewaan bagi bangsa Arab. Wa kanu ahlu ibil, mereka adalah orang-orang yang familiar, terbiasa dengan unta. Wa yaftakhiru ahaduhum biha, bahkan mereka pun berbangga dengan unta itu. Bal inna asy'arahum takunu mudhammanatan bimadhil ibil wa wasfiha. Banyak sekali syair-syair Arab yang kalau kita ketahui dari syair-syair jahiliyah, tidak sedikit syair-syair yang selalu menyebutkan tentang unta, bagaimana keajaiban unta, keistimewaan unta, dan bagaimana unta itu menjadi sesuatu barang mahal bagi bangsa Arab ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada mereka, afala yanzuruna ilal ibil, tidak maukah mereka melihat kepada unta itu, unta yang sering mereka bicarakan, unta yang sering mereka sebutkan di dalam bait-bait syair mereka, unta yang sering mereka urusi, yang sering mereka ambil susunya, yang sering mereka pakai untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh. Allah Subhanahu wa taala hendak menyadarkan akal sehat mereka dengan unta itu. Kalau mereka mau memikirkan tentang unta yang ada di sekitar mereka itu dan bisa memahami keistimewaan unta, Allah lah yang menciptakan unta itu, maka bagaimana dengan surga dan neraka? Kenapa didustakan? Padahal Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka. Sebagaimana Allah siapkan unta itu untuk mereka, Allah pun menyiapkan surga dan neraka juga untuk mereka. Maka diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam membawa hikmah besar, membawa manfaat besar kepada mereka, sebagaimana unta-unta itu juga membawa manfaat besar kepada mereka. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, lama dzakara Allahu amra ahli ad-darain ta'jabul kuffar min dzalika fakadzabu wa ankaru dzalik. Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang surga dan neraka serta penghuni dari masing-masing tempat tersebut, orang-orang kafir mereka pun yata'ajjab, merasa keheranan. Apakah benar adanya surga itu? Apakah benar adanya neraka itu? Fakadzabu biha. Mereka mendustakan surga dan neraka. Wa angkaru, dan mengingkari tentang surga dan neraka. Fadzakarahumullahu qudratahu attamah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyampaikan kepada mereka bagaimana kesempurnaan dari qudrah Allah Azza wa Jalla. Wa annahu al-qadir ala kulli syai'in. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Zakarolahum al-ibil, Allah menyebutkan tentang unta. Li'anna fiha khasa'isa ajibah, karena unta itu memiliki beberapa keistimewaan besar. Awalan yang pertama, li'annaha minal hayawanat al-muntashirah fi jaziratil Arab. Karena unta adalah hewan yang banyak menyebar di jazirah Arab ketika itu dan sudah sangat familiar di kalangan bangsa Arab. Walihada yusammunaha safinatul bahr atau safinatus sahra. Oleh karena itu unta-unta itu oleh bangsa Arab zaman dahulu disebut sebagai kapal-kapal padang pasir. Layaknya perahu-perahu yang ada di lautan, maka unta itu adalah perahu-perahu yang ada di padang pasir. Banyak memberikan manfaat untuk mereka. Walianaha a'zamul makhluqat indahum. Unta itu merupakan binatang yang menurut mereka adalah binatang yang paling sempurna, binatang yang paling agung. Walianaha kadzalika mudzallalatun ma'idhami khalqiha. Dan menurut mereka unta itu dengan besarnya yang sedemikian itu mampu mudah untuk ditaklukkan, meskipun itu oleh anak kecil. Anak kecil bisa kalau sudah terbiasa dan mengerti triknya, diajarkan oleh orang tuanya, dia mampu untuk membawa unta yang sedemikian besar itu, bisa yabruk, bisa menderum. Ya'ti at-tiflus saghir wa ya'khudhu bi khitamiha fatabarraka ila al-ard. Seorang anak kecil pun bisa memegang tali kekangnya kemudian menuntun unta itu untuk mau menderum dengan mudahnya. Fuma yuqimuha wa yahmiluna 'alayha. Dia juga bisa menjadikan unta itu kemudian berdiri menuruti perintahnya. Mereka membawa barang-barang di atas unta itu untuk membawa mereka pergi ke tempat yang mereka inginkan. Walianaha tasbir 'alal masyaqqah fatabqa 'ashrata ayyamin aw akthar la tahtaju ilal ma wa tahmilu athqalahum. Unta menurut mereka adalah salah satu hewan yang tingkat kesabarannya paling tinggi dibandingkan hewan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala memang siapkan unta untuk itu. Dari segi makan minum, unta itu lebih bisa menahan atau minim makan dan minumnya. Unta bisa tahan 10 hari bahkan lebih, belasan hari kata beliau rahimahullah taala, tanpa diberikan makan, tanpa diberikan minum, dan tetap mampu untuk membawa barang dagangan atau barang-barang bawaan yang berat di atas pundaknya. Wa tahmilu athqalahum. Oleh karena itu mereka suka jika perjalanan jauh membawa barang-barang itu dengan unta. Tidak sibuk memikirkan makan dan minumnya dan tidak sibuk dengan tenaganya. Dibandingkan ketika mereka membawa keledai atau membawa kuda dan yang lainnya. Unta memiliki kelebihan yang banyak, keistimewaan yang banyak dibandingkan hewan-hewan yang lainnya. Walianaha tar'a aghlabul a'syab fi hadhihi al-jazirah. Dan karena juga unta itu lebih mudah untuk digembalakan dengan kondisi padang pasir di mana tidak banyak hijau-hijauan, unta mudah untuk makan apa saja yang tersedia di padang pasir. Berbeda dengan binatang-binatang yang lain, kuda masih perlu untuk tumbuhan-tumbuhan khusus yang dia mau, keledai demikian juga. Tapi unta meskipun dengan tumbuhan-tumbuhan yang biasanya hewan-hewan lain itu tidak mau, hewan-hewan lain itu enggan makannya, unta mau memakannya. Meskipun itu pohon-pohon berduri, unta mampu memakannya dan mampu menyimpan cadangan air di dalam tubuhnya dengan sangat banyak. Dan ini keistimewaan-keistimewaan ini semua diketahui oleh bangsa Arab. Mereka mengerti tentang keistimewaan unta dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun menantang mereka Kalau mereka mampu memikirkan tentang keistimewaan unta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan berikan kepada mereka, lalu mengapa mereka tidak bisa mencerna tentang adanya surga, tentang adanya neraka? Kenapa mereka tidak mau membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beritanya? Kenapa mereka justru mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tayyib. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, fa ta'ifatun minha tukal. Di antara unta itu ada yang bisa diambil dagingnya, bisa dimanfaatkan dagingnya. Wa ta'ifatun yushrabu durruha. Ada unta itu yang bisa dimanfaatkan cairan tubuhnya, baik itu susunya, demikian juga bahkan air kencing unta diminum oleh mereka sebagai obat. Pernah minum? Bisa diminum, dimanfaatkan. Hewan lain belum tentu. Mereka mau minum kencing unta tapi tidak mau minum kencing kambing, keledai dan kuda. Bisa unta diambil cairan tubuhnya. Wa ta'ifatun yuhmalu 'alaiha. Ada beberapa jenis unta yang bisa membawa beban lebih banyak dibandingkan jenis unta yang lain. Wa ta'ifatun lizinati wal jamal. Ada juga beberapa jenis unta yang tidak dipergunakan untuk hal-hal di atas tadi. Tidak diambil dagingnya, tidak diambil cairan tubuhnya, juga tidak dipakai untuk mengangkat barang-barang. Hanya digunakan sebagai zinah wal jamal. Dimiliki untuk apa namanya? Sebagai benda yang bisa dibanggakan. Dimiliki sebagaimana layaknya perhiasan. Jadi hanya sekedar punya, ditaruh di rumah. Apalagi kalau unta itu adalah unta merah, yang merupakan anfasu malil Arab ketika itu. Barang mahal, barang mewahnya bangsa Arab kalau punya unta merah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemana? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Ali ibn Abi Thalib ke Khaybar. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unfut 'ala lisri. Wahai Ali, pelankan, mahlan-mahlan. Tenang jalanmu. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau datang dekat dengan pemukiman mereka. Tsumma da'uhum ilal Islam, kemudian sampaikan kepada mereka, serukan kepada mereka tentang agama Islam, tentang syariat yang aku bawa ini. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang saja dengan sebab engkau, khairun laka min humrin na'am, maka itu lebih baik bagi kamu dibandingkan engkau memiliki satu ekor unta merah. Unta merah adalah barang langka, barang paling mewah yang dimiliki oleh bangsa Arab ketika itu. Bahkan kita pun mungkin belum pernah melihat unta yang berwarna merah. Itu barang paling mewah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang mendapatkan hidayah sebab kita, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dibandingkan barang paling mahal di dunia. Kalau ketika itu unta merah, maka di zaman kita lebih apa kendaraan yang paling mahal? Kendaraan yang paling mewah yang ada sekarang lebih baik dibandingkan itu jika kita berhasil menjadi perantara sebab datangnya hidayah kepada seseorang. Thayyib. Fal ibilu jama'a dzalika kullahu. Maka unta memiliki semua keistimewaan yang disebutkan di atas tadi. Thayyib. Na'kulu lahmaha, bisa kita manfaatkan dagingnya. Wa nashrabu lubnaha, bisa diminum susu dan cairan yang lainnya. Wa nahmilu 'alaiha, bisa untuk membawa barang-barang kita. Wa natajammal biha, bisa sebagai perhiasan kita. Wa naftakhir biha, bisa sebagai apa namanya? Barang yang bisa kita banggakan. Wa tusbihu minal amwal, dan unta itu juga bisa sebagai harta yang kita simpan. Walidzalika yaqulullahu afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, tidak maukah mereka itu melihat unta, bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innaha minal makhluqatil azimah. Unta adalah salah satu dari sekian banyak keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, afala yanzuruna? Tidak maukah mereka untuk melihat? Tapi maksudnya bukan Allah bertanya sebagaimana mafhum siyak yang seperti ini, gaya bahasa yang seperti ini di dalam Al-Quran banyak, terlebih lagi kalau itu khitabnya adalah kepada orang-orang kafir, arah pembicaraannya kepada orang-orang kafir. Maka istifham yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pertanyaan untuk bertanya biasa, tapi istifham yang dimaksud di situ adalah al-istifham al-inkari. Pertanyaan namun yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingkaran keras terhadap apa yang mereka lakukan itu. Yungkirullahu alaihim, Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka. Lima la yanduruna ila daqa'iq sun'illah. Kenapa tidak mau melihat terhadap detail dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar mereka. Walaysa an-nazar al-maqsud huna nazar al-'ain. Tapi yang dimaksud di sini afala yanduruna, tidakkah mereka mau melihat? Bukan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala melihat dengan mata. Kalau melihat dengan mata mereka terbiasa dan mereka sudah bisa melihat unta itu dengan keistimewaan-keistimewaannya. Tapi an-nazar yang dimaksud dalam ayat ini adalah penglihatan dengan keimanan, melihat dengan lebih jeli, melihat dengan pandangan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yaqsidu bihi an-nazar al-mufid lil-i'tibar. Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia mau melihat kemudian mengambil pelajaran dengan unta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nazar al-i'tibar? Memandang agar bisa mengambil pelajaran. Kata mereka rahimahumullah, wa dzalika an-nazar allazi yukhsirul iman was-salaha fil qalb. Yang namanya melihat dengan merenungi itu adalah ketika kita melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian memikirkan segala sesuatu keajaiban yang tersimpan di dalamnya, kemudian memberikan manfaat, menaikkan keimanan kita, memperbaiki kualitas ketakwaan dan hati kita. Wa hadza huwa alladhi yustafadu minhu fi hadzal nazar. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat di dalam ayat ini. Afala yanduruna, tidak maukah mereka melihat kepada unta tersebut? Tayyib. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ilas samai kaifa rufi'at, tidakkah mereka mau melihat kepada langit bagaimana dia dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah Subhanahu wa taala dzakarahum bi hayawanin kana yamshi ma'hum. Tadi di ayat sebelumnya ketika menyebutkan tentang unta, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada mereka tentang makhluk yang ada di sekitar mereka. Wa yabitu wa yaqilu ma'hum, sore hari, pagi hari ada di sekitar mereka. Yastafiduna minhu tilata hayatihim, yang mereka ambil manfaatnya sepanjang hari. Thumma naqalahumullahu ta'ala ila syai'in a'zham min dhalik. Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala hendak menyadarkan kepada mereka tentang makhluk yang lebih besar dibandingkan unta. Jika unta yang sekecil itu yang hidup dengan mereka di muka bumi ini, yang selalu menyertai kehidupan mereka, ternyata menyimpan banyak sekali keajaiban-keajaiban, maka makhluk yang lebih besar Allah Subhanahu wa taala memiliki. Dan dia menyimpan lebih banyak keajaiban, lebih banyak keistimewaan, lebih banyak misteri dibandingkan unta. Wa ilas samai kaifa rufi'at, tidak maukah mereka itu melihat langit? Afala yanduruna ilaiha, tidak maukah mereka memperhatikan langit itu? Inna samawati taraha lailan wa nahara, langit yang setiap hari kita lihat, siang kita melihat adanya langit, malam kita juga melihat adanya langit. Wa nanzur ilaiha fi kulli ahwalina shayfan wa syita'an, di musim apapun akan bisa kita melihat langit, di musim dingin, di musim panas, di musim hujan, di musim semi, di musim gugur dan seterusnya, bisa melihat langit, bisa, tapi dengan berbagai macam kondisi dan keadaannya. Tayyib. Fa kullu man ya'tabir wa yata'id min tilkas sama fa nahnu naraha fi safarina wa hadarina, maka semua orang bisa melihat langit tersebut, tapi qalla man yata'id, sedikit yang mau mengambil pelajaran dengan langit yang selama ini dia lihat. Nahnu naraha fi safarina wa hadarina, saat mukim kita tinggal di rumah, langit juga dengan berbagai macam kondisinya. Ketika kita safar, langit juga dengan berbagai macam kondisinya. Kamlis sama'i minal atharil azim إذ يخرج الإنسان في ليلة لم يكن القمر فيها باديا ويخرج إلى برية فيرفع بصره إلى السماء ليرى تلك النجوم وكأنها وجدت الآن مع أنه كان يراها من قبل. Langit itu selalu dibutuhkan oleh manusia. Ketika dia keluar di malam hari, maka di sana ada bulan purnama yang Allah jadikan terang agar mereka bisa melihat bumi dengan lebih jelas. Ini dulu zaman belum banyak lampu. Sekarang sudah banyak lampu lebih terang. Dulu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada mereka tentang keberadaan bulan itu. Ketika mereka keluar di malam hari gelap gulita, ada bulan yang menerangi jalannya. Selain bulan, ada bintang-bintang yang menghiasi langit dengan berbagai macam fungsinya. Wa yarfa'u basarahu ila as-sama'i da'iman. Manusia tidak bosan melihat ke langit. Tidak akan ada manusia yang bosan melihat kepada langit. Kita ada yang bosan melihat langit? Padahal selalu kita lihat, keluar rumah lihat langit lagi, malam keluar rumah langit lagi, besok paginya keluar rumah lihat langit lagi. Tapi ada yang pernah bosan melihat langit? Tidak ada. Demikian Allah Subhanahu wa taala jadikan ini baru langit dunia dengan berbagai macam kondisi dan keindahannya yang menyimpan banyak sekali misteri yang harus kita pecahkan di sana. Tetapi tidak hanya sekedar keingintahuan. Kita memikirkan tentang apa yang ada di langit sana, tujuannya orang yang beriman satu, menaikkan keimanannya, memperbaiki keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilas samai kaifa rufi'at?" Tidak maukah mereka melihat langit itu bagaimana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? As-sama di dalam bahasa Arab itu makna asalnya adalah segala sesuatu yang berada di atas. Sehingga atap yang ada di atas kita ini secara bahasa, terminologi bahasa Arab, ini juga disebut dengan sama, sesuatu yang di atas. Dan biasanya as-sama, sesuatu yang ada di atas kita, itu membutuhkan yang namanya al-amud, membutuhkan yang namanya tiang. Tanpa ada tiang, maka yang disebut sama itu tidak akan bisa eksis. Genteng atau atap kita ini bisa sedemikian luas jika ada tiang-tiang penyangganya. Itu asalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa ila samai kaifa rufi'at? Enggak maukah mereka melihat kepada langit yang seluas itu? Allah Subhanahu wa taala jadikan dia berposisi di atas kita bi ghairi amud, tanpa adanya tiang penyangga. Fasama'u lam yakun biha a'mudah abadan. Langit itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa memiliki tiang-tiang selamanya. Wa khalaqallahu fiha al-kawa'ib allati adhashatil uqul. Di dalamnya juga, di langit itu Allah Subhanahu wa taala masih berikan banyak lagi benda-benda. Sebagaimana di bumi, di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbagai macam makhluk di mana manusia tinggal di dalamnya. Langit yang ada di atas kita tanpa tiang itu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan di sana benda-benda, bahkan penghuni-penghuninya. 7 lapis langit semuanya dihuni oleh para penghuni-penghuni atas, malaikat, makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Itu di setiap lapis langit. Di lapis langit pertama ada malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan manusia. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan bintang-bintang yang kita lihat. Berapa banyak jumlah bintang? Tidak akan ada yang tahu. Banyak manusia yang mengatakan menghitung bintang sama dengan menghitung pasir di lautan. Memang demikian. Tidak ada yang bisa mengetahui jumlah bintang. Tapi malaikat lebih banyak dibandingkan bintang-bintang yang tidak mampu kita hitung. Di langit pertama, sedemikian banyak malaikat yang lebih banyak dibandingkan bintang. Di langit kedua juga lebih banyak, sampai 7 lapis langit. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, manusia yang hidup hanya di lingkaran bumi ini berapa banyak jumlahnya? Tidak banyak. Seberapa istimewa dibandingkan malaikat? Tidak ada keistimewaannya. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah, tidak pernah bermaksiat ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, keistimewaannya. Tapi manusia, makhluk kecil, makhluk rendah yang berasal dari sesuatu yang juga rendah, kita ini tercipta dari air yang mudaffaq, air yang terpancar, yang diselisihkan hukum asalnya. Malaikat tidak ada perselisihan. Malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Allah ciptakan mereka dari cahaya dengan keistimewaannya, tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan kita adalah makhluk lemah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari materi yang diperselisihkan hukum asalnya, antara najis kotornya atau tidak. Jadi materi asal kita diperselisihkan. Jadilah diri kita ini memiliki hawa nafsu dan seringnya abai dengan perintah Allah, seringnya bermaksiat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jumlah yang sedikit, penciptaan yang tidak begitu istimewa jika dibandingkan dengan malaikat, tetapi hawa nafsu lebih dituruti. Kita semuanya lebih mudah untuk mengikuti hawa nafsu, lebih mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak dibandingkan malaikat. Tayyib. Kita kembali ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah kepada langit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha badi'u sun'illah. Pada langit itu terdapat kesempurnaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya fawqana, langit itu ada di atas kita. Wa ma'a hadza faqad rufi'a bi ghairi 'amad, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan langit itu tanpa memiliki satu tiang pun. Wa ja'alaha Allah Subhanahu wa taala saqfan mahfudha, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa langit itu sebagai saqf, sesuatu yang ada di atas kita. Mahfudzan, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luasannya berapa? Tidak ada satu manusia pun yang mengerti tentang luasan langit. Bagaimana manusia bisa menembus langit pertama? Tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan langit itu sebagai saqfan mahfudzah. Langit itu sebagai atap. Atap itu berarti ada di atas kita. Sulit kita untuk menaiki kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian adanya. Tidak akan mungkin dengan usaha bagaimanapun, dengan kecanggihan alat apapun, manusia yang sekarang ini tidak akan bisa melewati batas langit satu. Belum bisa. Bahkan untuk mencapai gerbang langit satu pun belum ada yang bisa. Sampai hari kiamat datang pun tidak akan bisa mereka menembus di batas langit satu. Allah berjanji itu. Allah jadikan langit itu saqfan mahfudzah, atap yang terjaga. Tayyib. Wal aslu anna saqfa yakunu bi a'midah wa ma'a dhalika as-sama'u lam yakun biha a'midah abadan wa khalaqallahu fiha al-kawakib allati adhashatil 'uqul wa nathirallahu wa natharallahu fiha an-nujum bila 'adad wa kam nahnu fi hajatin ila ittila'in 'ala 'ajibi sun'illahi ta'ala. Faqala Ibnu Qutaybah ad-Dainuri rahimahullahu ta'ala, inna a'laman nasi bimawaqi'in nujumi wa masaqitiha humul arab. Banyaknya bintang-bintang di langit sana Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan berbagai macam fungsi, dengan berbagai macam manfaat. Tapi tidak semua manusia bisa mengambil atau memanfaatkan bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah banyak manusia yang bisa mengambil manfaat dengan adanya bintang-bintang itu. Fungsi pertama bintang adalah untuk zinatan lis sama, sebagai penghias langit. Yang kedua untuk, baru kita bahas kemarin, rujuman lis syayatin, sebagai pelempar-pelempar syaitan yang mencuri berita langit. Fungsi yang ketiga adalah wa'alamatin yuhtada biha, bintang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk arah dan musim. Dan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini rahasia berikutnya. Kenapa setelah unta Allah Subhanahu wa taala sebutkan langit untuk memecah akal bangsa Arab? Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qutaybah ad-Dainuri rahimahullah, beliau mengatakan inna a'laman nasi bimawaqi'in nujum wa masaqitiha humul Arab. Manusia yang paling mengerti tentang tata letak bintang dan cara menjadikan bintang sebagai petunjuk malam itu adalah bangsa Arab dahulu, karena mereka terbiasa menggunakan bintang itu. Jadi mungkin sekarang yang terkenal dengan susunan rasi bintang, bangsa Arab dahulu pernah memulainya yang menemukan bintang mana, bintang barat mana, bintang timur mana, bintang utara mana, bintang selatan, itu tidak akan pernah berubah posisinya. Setiap malam akan selalu seperti itu. Bintang selatan bentuknya seperti ini, tidak akan pernah berpindah posisi. Bintang timur, bintang barat, bintang utara, bangsa Arab dahulu menggunakan itu semua karena tidak akan pernah berpindah posisinya, petunjuk empat arah itu. Sedangkan bintang-bintang yang lain masih bisa berubah-ubah, dan mereka membaca itu. Kata beliau rahimahullah ta'ala tadi, Arab yang paling mengerti saat itu sebelum bangsa yang lain. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan wa ilas sama'i kaifa rufi'a, untuk mereka mau memikirkan tentang langit itu. Wa hum aulan nasi an yatawajjahu lima'rifatin til walihada tajidu at-taqwim al-qatri au taqwim ummal qura tajid ala annahu idha kharaja suhail yahsulu kada. Oleh karena itu pun masih sampai sekarang dipakai. Banyak bangsa Arab sekarang yang masih mempergunakan tentang kebiasaan bintang, peredaran bintang. Mereka gunakan bintang itu untuk menentukan iklim, untuk menentukan musim. Kalau muncul bintang dengan formasi seperti ini, maka yang terjadi adalah begini. Sampai sekarang pun masih digunakan oleh sebagian bangsa Arab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka untuk merenungi adanya langit dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya tadi. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Pun demikian ma'asyilah rahimani wa rahimukumullah, kondisi langit pun berkaitan dengan syariat, syariat Islam. Ada satu pokok di dalam Islam ini, syariat Islam ini, yang sangat berkaitan erat dengan kondisi langit, dan itu sebagai penentu surga neraka kita. Ibadah apa itu yang berkaitan dengan langit? Ibadah yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kewajiban, dan itu menjadi penentu surga neraka kita. Ketika kita tinggalkan, neraka balasannya. Ketika kita menjaganya, surga balasannya. Tidak terlepas dengan kondisi langit. Ayo. Hah? Waktu-waktu sholat ahsan barakallahu. Zaman dahulu belum dikenal jam. Dan sampai nanti hari kiamat pun penentuan waktu sholat juga bukan dengan jam, tapi dengan kondisi langit. Kapan masuk waktu sholat subuh? Ketika terbit matahari fajar. Fajar yang mana? Fajar ada dua. Fajar apa? Fajar shodiq. Apa itu fajar shodiq? Ada fajar shodiq, ada fajar kadhib. Harus tahu mana fajar shodiq, mana fajar kadhib. Jangan hanya fajar saja. Apa fajar shodiq itu? Monggo yang lain boleh. Ini berkaitan dengan sholat kita. Bukan jam 4 atau setengah 5. Terbitnya fajar. Pernah lihat belum fajar yang mana? Fajar ada dua, ada shodiq, ada kadhib, dan beda juga bentuknya. Fajar shodiq adalah cahaya tipis yang membentang di ujung timur berwarna putih. Nah, ketika itu sudah mulai muncul terlihat, itu masuk waktu sholat subuh. Sebelumnya, beberapa menit sebelumnya juga ada fajar, tapi fajar kadhib. Itu bukan benang tipis, tapi masih kehitaman dan cenderung lebih kekuningan. Itu kadhib. Kalau itu yang muncul, belum masuk waktu subuh. Waktu subuh muncul kapan? Ketika benang putih itu keluar. Dahulu ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang khaytul abyad wal khaytul aswad, benang putih dan benang hitam, ada beberapa sahabat yang salah memahami ayat tersebut. Kemudian beliau ini meletakkan dua benang sebelum tidur. Satu benang warna hitam, satu benang warna putih, ditaruh di bawah bantal. Ketika datang pagi, beliau akan lihat. Kalau sudah terlihat benang putih, berarti masuk sholat subuh. Kalau belum terlihat benang putih di bawah bantalnya, berarti belum masuk sholat subuh. Begitu terlihat benang putih, matahari sudah tinggi. Datang kepada Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud dengan benang putih, benang hitam. Tapi benang putih adalah cahaya ufuk yang membentang dari utara ke selatan. Ketika terlihat itu, masuklah waktu sholat subuh. Kemudian waktu sholat duhur, kapan waktunya? Bukan jam 12. Hah? Ketika matahari tergelincir ke arah mana? Ini penting loh. Ke arah selatan. Kemana? Matahari tergelincir ke arah barat, dan bayangannya menuju ke arah timur. Ini juga perlu kita perhatikan. Kapan bayangan suatu benda itu bisa menunjukkan masuknya waktu sholat, sholat duhur. Ketika matahari tepat berada di atas, bayangan benda akan sama dengan bendanya. Nah, ketika mulai tergelincir, bayangan itu mulai narik ke arah timur, maka masuk sholat, sholat duhur. Ada fai'uz zawal. Apa itu fai'uz zawal? Tambahan bayangan yang jika posisinya demikian sudah diatur, itu masuk waktu sholat duhur. Selesainya kapan? Dan pertanda masuk sholat asar. Kapan masuk waktu sholat asar? Bendanya lebih panjang. Masuk benda ini semotor. Baik. Bayangan sebuah benda lebih panjang. Mithlaiha, dua kali lipat dari bendanya. Jadi ini gelas segini. Kalau bayangannya masih sama satu gelas, belum. Tapi kalau bayangannya dua kali gelas, lebih sedikit, masuk waktu sholat, sholat asar. Selesai sholat asar kapan? Masuk sholat maghrib. Nah, ini yang paling perlu diperhatikan, masuk waktu maghrib, apalagi kalau berkaitan dengan puasa. Jadi bukan dengan jam, tapi dilihat kondisi langitnya. Kapan masuk waktu sholat maghrib? Hah? Matahari tenggelam, kemudian mega merah. Jadi sangat merah, bagus. Itu masuk waktu sholat, sholat maghrib. Bukan nunggu tenggelam, hilang. Gelap dulu, baru maghrib. Telat. Terlambat maghribnya. Waktu isya, hilangnya mega merah sempurna total. Masuk waktu malam, namanya atamah. Oleh karena itu sholat isya disebut dengan sholat atamah. Ini waktunya sebentar sekali. Kalau dari mega merah tadi sampai sempurna hitam. Nah, waktu-waktu sholat ini berkaitan dengan kondisi matahari, dan itu yang perlu untuk kita hafalkan, bukan dengan jam. Meskipun jam bisa sebagai patokan, tapi hanya pembantu, bukan asal. Mafhum ya? Itu nanti masih ada sholat syuruk. Kapan itu sholat syuruk? Ada sholat duha. Waktu masuknya kapan? Selesainya kapan? Panjang sholat duha. Selesainya sholat duha kapan? Tipis dengan waktu duhur. Di situ ada waktu terlarang, tidak boleh kita mengerjakan sholat. Nah, seperti ini kalau tidak kita tahu, ternyata kita sholat di waktu-waktu yang terlarang, pagi dan sebelum duhur tadi. Kita sangka masih waktu sholat duha, ternyata sudah masuk waktu terlarang dan belum masuk sholat duhur. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah, dan bagaimana bumi itu dihamparkan lunak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.